aku takkan merusak jiwa. Banyak yang terjadi di zaman sekarang. Cinta hanya jadi barang permainan. Curi, curi, curi, oh pencuri hatiku. Jangan, jangan, jangan, jangan kau goda aku. Jangan, jangan, jangan, jangan kau goda aku. Yang terjadi di zaman sekarang, cinta.